tidak ada yang lebih paham berkenaan dengan hak penguasa, yaitu mendengar dan taat ini, dibanding Ahlus Sunnah, dibanding para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Banyak sekali nas-nas Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa muslim selama bukan dalam perkara maksiat. Di antaranya firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang yang kamu serahkan urusanmu kepada dia. Siapa? Penguasa. Nah, cuma di sini perintah taat kepada penguasa tidak diulangi lagi kata ati'u. Jadi kepada Allah, ati'ullah. Kepada Rasul, ati'ur Rasul. Tetapi giliran kepada ulil amri tidak ada. Wa ati'u ulil amri tidak ada. Langsung ulil amri. Ini menunjukkan ketaatan kepada ulil amri terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak mutlak. Penguasa ditaati kapan? Ketika dia tidak menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika penguasa memerintahkan sesuatu yang itu menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat kepadanya. Tetapi bukan berarti memberontak. Ya dalam perkara itu tok aja kita tidak taat. Nah, kemudian banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Innaha satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha. Kata Rasulullah. Sesungguhnya akan terjadi kedoliman-kedoliman. Akan terjadi perkara-perkara yang kalian akan ingkari. Maka kami pun berkata, ya Rasulullah, fama ta'muruna. Wahai Rasul, apa yang kau perintahkan kalau kami menghadapi keadaan tersebut? Qal tu'adduna alladhi alaikum wa tas'alullah wa tas'aluna allaha alladhi lakum. Tunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah hak kalian. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita, kerjakan. Yaitu kewajiban kita kepada penguasa, kerjakan. Yaitu mendengar dan taat kepada penguasa. Adapun hak kita didolimi oleh penguasa, ya kita minta kepada Allah Ta'ala hak kita. Ya. Alaika sam'a wa ta'a fi musyrika wa yusyrika wa munsyidika wa mukrihika wa atratin alaika. Wajib bagimu mendengar dan taat kepada penguasa. Baik kamu dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan longgar. Dalam keadaan kamu senang atau benci, dalam keadaan kamu semangat atau dalam keadaan kamu malas, meskipun kamu mengalami kedoliman-kedoliman, tetap kamu harus mendengarkan taat pada penguasa muslim. Sampai dikatakan tasma wa tuti lil amir wa in daraba dharras wa akhadha mala. Hendaknya kamu mendengar dan taat pada penguasamu, meskipun penguasamu itu memukul punggungmu, kamu gak salah dipukul. Meskipun penguasa itu merampas hartamu. Nah. Ya, maka nas-nas ini menunjukkan dengan jelas bagaimana sikap yang harus kita lakukan kepada penguasa muslim. Ya. Di mana kita harus bersabar menghadapi kedoliman-kedoliman penguasa. Bersabar menghadapi kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh penguasa. Kemudian menasihati mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika penguasa itu melakukan kedzaliman, penguasa itu melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, sikap kita apa? Sabar. Sabar dalam artian tidak memberontak. Yang kedua apa? Menasihati mereka. Sabar bukan berarti menunggu aja, enggak. Nasihati. Cuma di dalam menasihati penguasa ini harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, juga Ibn Abi Azim dalam As-Sunnah, dan hadis ini disahihkan oleh Syalban. Hadis penting. Man arada ayyam saha li sultanin bi amrin falayubdi lahu ala niyatan walakin liyakhudha biyadih fayahlubih fa'in qabila minum falaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Ya, ini mestinya saya masukkan ya, cuman kemarin kelewat hadis ini. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa tentang satu perkara, barang siapa yang ingin menasehati penguasa dalam satu perkara, hendaknya jangan dia lakukan secara terang-terangan. Tetapi hendaknya apa? Dia ambil tangannya, dia gandeng, bawa ke tempat yang sepi, hanya berdua saja. Sampaikan nasihat dalam keadaan seperti itu. Kalau dia menerima, alhamdulillah yang diharapkan. Kalau dia menolak, selesai sudah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka inilah jalan yang paling selamat. Inilah metode yang lurus berkenaan dengan sikap dakwah kepada penguasa. Yaitu apa? Mendengar dan taat, menempatkan sesuai dengan kedudukannya, menasihati dengan sembunyi-sembunyi dan lemah lembut. Kenapa? Karena cara dakwah seperti ini lebih mudah diterima oleh penguasa. Ya, lebih menyatukan hati dengan penguasa. Nah, maka Syekh Abdurrahman As-Si'li rahimahullah menjelaskan tentang hadis tadi. Mengapa ketika menasihati penguasa harus dengan sembunyi-sembunyi? Karena ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Satu, bagi dai itu sendiri. Karena yang dinasihati adalah penguasa. Di situ nanti kadang ada godaan untuk riya. Ya, ada godaan merasa hebat. Oh, pernah penguasa, saya nasihati dia. Nah, maka dengan sembunyi-sembunyi tentu akan mendorong untuk lebih ikhlas di dalam menasihati. Dan keikhlasan itu sangat besar pengaruhnya dalam diterimanya satu nasihat. Itu kebaikan bagi seorang dai. Kebaikan bagi penguasa apa? Akan lebih mudah menerima. Bagaimanapun penguasa adalah orang yang punya kedudukan, punya gengsi. Nah, kalau kemudian dinasehati di hadapan orang banyak, ya dia merasa tidak dinasehati, tapi merasa apa? Dijatuhkan, dicaci maki. Ya, jangankan penguasa. Coba misalnya sekarang di antara kita ini, bulan di antara jamaah ini, saya omong sekarang ini di hadapan jamaah semuanya, salah satu antara jamaah ini saya nasihati, kira-kira gimana? Nerima enggak? Ya tidak. Dia merasa dipermalukan. Wah, mosok saya diomongi di depan orang banyak. Statira genah tenan ini. Enggak mau terima. Itu baru kita rakyat rasional, Pak Camat, Pak Lurah, kepala diem, lebih tinggi lagi. Nah. Ya maka menasihati penguasa dengan sembunyi-sembunyi lemah lembut. Ya. Juga Rasulullah kata apa? Afdalul jihad qaulul haq inda sultanil jair. Ya kan? Jihad yang paling afdal adalah apa? Mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang jahat. Sendiri itu Pak maksudnya, bukan bawa rombongan. Ya rombongan namanya demo. Dia datangi sendiri penguasa itu, sampaikan al-haq dengan risiko dia mati. Itu afdhalul jihad. Maka silakan sampaikan nasihat kepada penguasa. Ya, ketemu langsung berdua atau melalui telepon atau mungkin sekarang ada SMS nomor khusus presiden misalnya atau nomor khusus penguasa yang lainnya. Kirim surat rahasia. Surat itu jangan cerita-cerita. Oh, aku senasihati presiden aku. Nih, buktinya ini loh. Fotokopi surat yang tak kirim oleh presiden. Ini sama aja seperti itu. Nggak boleh. Jadi jangan dipikir para ulama ketika melihat penguasa itu melakukan kejelekan, penguasa apa ulama itu diam. Nggak. Mereka menasihati. Cuman nggak laporan ke antum. Nggak memberitahu ke kita gitu loh. Apa urusannya? Beritahu kita. Ya. Maka hal yang keliru kalau kita misalnya mengkritik apa? Mengkritisi, misalnya biar agak halus katanya, mengkritisi, mengevaluasi pemerintah di mimbar-mimbar Jumat, di bundaran, perapatan, lapangan, ya, di masa-masa demo, itu bukan nasihat. Ya. Apa ya kira-kira sampai Pak kalau kita sampaikan khutbah Jumat di Masjid Barokah ini misalnya. Wahai Jokowi, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Sampai enggak kira-kira ke sana? Enggak toh. Ya, jangankan ke Pak Jokowi, ke Pak Ganjar Pranowo aja mungkin enggak sampai. Padahal sama-sama di Semarang. Coba. Tidak ada kaitannya. Seandainya sampai ada kemungkinan apa? Sudah dipelintir oleh wartawan. You know? Ada aksi demo besar-besaran nyampaikan itu. Yang dimuat sudah mimpang. Sudah seperti yang diucapkan. Tidak ada manfaatnya. Yeah. Atau seperti kemarin ada ustaz yang dianggap besar, ya, itu menulis risalah apa? At-Tadhkirah. Ya, Tadhkirah 1, Tadhkirah 2. Betul, dia kirimkan ke presiden, katanya, kirimkan ke wakil presiden, kirimkan ke anggota dewan, itu sudah benar. Cuman salahnya apa? Juga disebar di masyarakat. Apa faedahnya? Sehingga kalau cara menasehati terang-terangan seperti itu, satu kemungkinan untuk diterima kecil karena pemerintah yang punya gengsi, siapapun punya harga diri. Yang kedua tadi ada kemungkinan riak menimpa. Disamping apa? Justru menimbulkan apa? Malapetaka. Fitnah, kekacauan, kerusuhan di masyarakat dengan cara-cara dakwah yang tidak pas kepada penguasa. Coba kalau kita itu setiap hari dengar berita tentang kekurangan pemerintah, tentang jeleknya pemerintah, tentang korupsinya pemerintah. Kira-kira hati kita dengan pemerintah gimana, Pak? Kira-kira. Tetap senang atau tak jadi benci? Benci. Nah, ketika sudah timbul rasa benci kepada penguasa, apa yang terjadi? Apakah kita akan tetap mendengarkan taat kepada penguasa? Tidak. Semua kebijakan pemerintah pasti akan disikapi dengan suudon. Apapun, itu akan suudon. Sehingga akhirnya apa? Pemerintah ini tidak jalan akhirnya. Apa artinya ada pemimpin kalau kemudian apa? Tidak didengar dan tidak ditaati. Setiap buat program, ah ini ditolak. Setiap program, didemo. Apalagi sudah pemerintah. Rusak kan kacau akhirnya negara ini. Ini yang kadang tidak disadari oleh sebagian kelompok-kelompok dakwah. Nah, kelompok dakwah yang kerjaannya demo itu berarti tidak paham prinsip salaf dalam berdakwah. Gampang aja. Tidak ada di antara metode salaf itu dakwah dengan demonstrasi itu tidak ada. Tidak ada di dalam manhaj salaf dakwah dengan menjelekkan penguasa, ya, mencaci maki penguasa, mendoakan kejelekan bagi penguasa, yang itu dilakukan dengan terang-terangan di depan ada. Ya, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ada seseorang mencela gubernur pada waktu itu. Karena gubernur memakai baju yang tipis, transparan itu. Dikatakan, lihatlah oleh kalian, pemimpin kalian telah memakai pakaian orang-orang fasik. Langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabi menjadi berdiri. Uskut anda. Diam kamu. Sungguh aku telah mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa memuliakan dan menghormati penguasa Allah di bumi, Allah akan muliakan dia. Barang siapa merendahkan dan menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Langsung dikatakan teguh. Itu pun disampaikan di majlis langsung. Itu pun dilarang lah. Karena ada orang lain. Nah, kalau sekarang kan lebih parah. Ya, pemerintah di Jakarta, kita demo di Semarang. Hah? Apa faedahnya? Kekacauan. Jadi, tidaklah ada malapetaka, tidaklah ada musibah yang menimpa umat ini. Karena apa? Disia-siakan yang prinsip besar. Mendengar dan taat kepada penguasa. Nah. Maka dakwah ini adalah itu. Juga dakwah bukan untuk menggulingkan kekuasaan. Dakwah itu bukan untuk meraih kekuasaan. Ini yang harus dipahami oleh seorang dai. Maka harus kita katakan kepada penguasa bahwa kita tidak menginginkan kedudukanmu. Kita tidak menginginkan jabatanmu. Kita ingin engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dakwah itu tujuannya untuk menjadi pemimpin, dakwah itu tujuannya untuk menjadi penguasa, Rasul ketika ditawari oleh Quraisy waktu itu pasti akan diterima. Baik Muhammad waktu itu kan ditawarkan kepada Rasul lewat pamannya Abu Thalib, ya kan? Tolong sampaikan kepada keponakanmu. Maksudnya apa dia? Apakah dia ingin menjadi orang paling kaya di antara kami? Bahkan akan kumpulkan harta sehingga dia akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Apakah dia ingin menjadi pemimpin di antara kami? Maka oke, kita angkat dia sebagai pemimpin. Kita tidak akan putuskan perkara kecuali dengan apa? Persetujuan dari dia. Apakah dia ingin wanita yang paling cantik? Kita akan carikan. Hah? Apakah dia terkena kesurupan jin? Kita carikan dukun yang paling hebat. Kalau tujuannya jadi penguasa kan selesai. Iya? Ya udah aku terima sebagai pemimpin. Kan gitu mestinya. Tapi Rasul kan enggak. Maka keliru kalau dakwah itu tujuannya itu. Ya. Ya. Dakwah tujuannya untuk apa? menegakkan khilafah Islamiyah itu keliru. Karena khilafah Islamiyah itu hanya sarana. Tujuan pokoknya itu apa? Ingat, dakwah itu apa? Memberi hidayah kepada manusia. Bagaimana agar manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Adapun ya berdakwah kepada rakyat pada umumnya ya sebagaimana kita maklumi. Gitu. Nah, jadi di sini ya kesimpulannya apa? Beda cara dakwah kepada penguasa dengan kepada rakyat. Ya. Kemudian poin yang keempat yaitu seorang dai harus memperhatikan apa? Perbedaan yang terkait dengan kondisi kejiwaan, dengan kemampuan, dengan kekuatan, kedudukan, umur. Nah, harus memperhatikan hal itu. Jemaah yang saya muliakan, manusia itu masing-masing punya indera, masing-masing punya perasaan, masing-masing punya kekuatan yang berbeda. Satu dengan yang itu tidak sama. Ya, artinya indera itu alat tubuh. Ada yang sempurna, mungkin ada yang cacat, ya kan? Misalnya ada yang buta, ada yang mungkin tangannya cuma satu, atau mungkin kakinya punya satu, misalnya. Dia juga punya perasaan yang beda-beda juga. Ada yang orang itu sensitif, ada yang punya tabiat itu sabari pol. Masuk-masuk orang punya. Nah, juga punya kemampuan dan kekuatan yang berbeda. Anak kecil dengan orang dewasa sama atau beda? Beda. Laki dengan perempuan? Beda. Maka di sini seorang dai kalau ingin sukses dalam berdakwah harus memperhatikan hal ini. Ya. Karena sekali lagi dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan ini akan mempengaruhi apa? Kesuksesan seorang dalam berdakwah. Ya. Dengan memperhatikan kondisi kejiwaan seorang itu akan mudah menerima nasihat. Kira-kira ketika orang sedang sukses, ekonominya meningkat, badannya sehat, itu biasanya kalau dinasehati itu agak sulit. Ya? Tapi kalau pas kena musibah, gampang mempol. Ya. Kita pernah menyaksikan peristiwa gempa Jogja tahun 2000 berapa? 2007? Hah? Disebutnya gempa Jogja yang terkenal itulah. Kita terjun ke sana, ke daerah Bantul. Subhanallah. Orang-orangnya cerita, dulu itu Pak, masjid kita gede ini, sepi. Tapi setelah gempa masjid ambruk, kemudian ada dibuat musola darurat, tidak muat. Dan orang ketika dinasihati, setelah gempa itu dinasihati harus begini-begini, wah, nangis-nangis Pak. Nerima. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Coba. Kejadian Merapi kita juga pernah naik ke daerah mana? Dekatnya Mbah Marijan mana itu. Malam-malam kita datang ke sana. Masyarakat kumpul. Ya. Kemudian ya sebelum kita kasih bantuan, kita kasih nasihat-nasihat. Semua nangis, bisa nerima. Masyaallah. Tapi kalau sekarang aman gini, datang ke sana ya bu. Ya kan? Maka di sini kejiwaan harus diperhatikan, ya kan? Jadi seorang dai harus istilahnya harus betul-betul melihat, ya, ini pasnya kapan kita sampaikan perkara ini. Ya. Jadi tidak setiap masalah itu langsung diberikan seketika. Lihat situasinya memungkinkan enggak? Ya. Saya pernah juga salah perhitungan. Salah perhitungan ya. Nah, jadi jamaah saya itu banyak. Dan sudah setahun belajar. Mungkin kalau 200-250 setiap kali taklim ini. Orang-orang kamu. Cuman di situ ada masalah berkenaan dengan sholat tarawih. Masyarakat situ itu tidak bisa menerima sholat tarawih berjamaah. Mereka menganggap sholat tarawih itu bid'ah. Saya kalkulasi sudah setahun. Sudah sering saya sampaikan dasar-dasar pemahaman agama. Ya. Waktu itu ikhwan panitia itu juga ngomong, "Ustaz, gimana masalah tarawih? Disampaikan atau enggak?" Mestinya enggak dulu, Ustaz. Bismillah. Bismillah, apa-apalah. Nanti kita sampaikan dengan cara yang baik. Betul, Pak. Saya mulai ceramah waktu itu dengan memberikan dasar-dasar bagaimana beragama yang benar. Kewajiban mengikuti Rasulullah dan para sahabat dan sebagainya, terus baru masuk materi sholat tarawih. Terjadi diskusi kecil di akhir apa materi yang terjadi apa? Besok pengajian yang Ustaz libur. Coba. Ini kesalahan kita. Ya, kesalahan kita. Karena kita tidak detail dalam melihat kondisi masyarakat itu. Cuma ternyata di situ sudah ada kelompok dakwah yang sudah lebih dulu masuk, sudah lama di situ, punya pemahaman seperti itu. Seperti ini kan pengalaman. Pengalaman berharga sekali bagi saya. Kan emang-emang, bayangkan, 200 orang. Dan itu rutin setiap minggu. Ya. Bubar hanya gara-gara. Ya kan? Ya, makanya menjadikan kita harus lebih hati-hati lagi. Ya. Maka seorang dai harus memperhatikan indera dan perasaan serta kemampuan manusia di dalam memahami dan menerima keterangan. Karena apa? Setiap jiwa memiliki apa? Kemampuan dan perasaan yang tidak sama. Maka tidak boleh seorang dai kemudian apa? Menyamaratakan itu tidak boleh. Pukul rata itu tidak. Ya. Tidak boleh seorang dai menuntut dari orang-orang yang didakwah itu dengan tuntutan yang sama. Tidak. Maka lihat contoh-contoh dari Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bagaimana Rasul sangat perhatian dengan situasi kejiwaan orang yang didakwai. Kata Malik ibn al-Khuwairid radhiyallahu anhu. Ya, beliau cerita, kami pernah datang kepada Nabi SAW di Madinah. Kami tinggal bersama Rasul 20 hari. 20 malam. Jadi sudah hampir 3 minggu ya. 20 hari, 20 malam. Kami datang ke Rasul, tinggal di Madinah, belajar sama Rasul SAW. Ya. Dan ternyata Rasul adalah seorang yang sangat lembut, kasih sayang. Ya. Rasul itu peka. Peka sekali. Ya. Maka ketika kami sudah rindu, sudah kangen dengan keluarga kami, Rasul itu enggak ngerti. Ya. Rasul itu ngerti. Meskipun kami enggak ngomong kata Malik bin Huwairid. Rasul melihat. Maka Rasulnya, Apa yang kalian tinggalkan di rumah? Di kampung Musa kamu tinggalin apa? Kita punya keluarga ya Rasulullah. Sudah kangen. Kata Rasulullah, ya sudah. Kalau gitu, irji'u ila ahlikum faqimu fi wa'allimuhum. Sudah kalau begitu sekarang kalian pulang aja. Kalian tinggal bersama keluarga kalian, ajari mereka tentang apa yang sudah kalian belajar. Luwung iki nek wis kangen. Iki dipaksa sinau ya ora mlebu, Pak. Ya. Antri. Nek wis pengine mule. Ya, pengen pulang. Sudah kangen sama orang tuanya. Itu kalau ditahan bikin kacau pelajaran. Enggak masuk dia. Dia lihat grup Arab itu, dia jadi wajah bayar bapaknya. Karena apa sebenarnya? Iya kan? Diterangkan sama ustaznya itu ngelamun-ngelamun aja. Jadi dia hanya datang fisiknya toh, rohnya itu udah pulang ke rumah sana. Seperti itu. Sama, mungkin ada yang jadi guru, Pak, di antara zamannya. Ada yang pernah jadi, ada yang jadi guru, Pak. Nah, itu kalau misalnya dino preyok kon mlebu. Cara muridnya mlebu no ya enggak efektif pembelajaran. Wong jiwanya enggak ingin kok. Sudah libur-libur aja. Ya kan? Sudah tetep pulang. Sebentar ditambahin 10 menit itu. Enggak akan mau muridnya. Ya kan? Jadi karena kondisi kejiwaannya sudah apa? Ya. Maka termasuk nanti di daurah-daurah itu ya jadwal itu ditepati. Benar itu pengaruhnya besar. Ya. Jadwal jam 9.30 sampai jam 11.30 ditepati. Kalau enggak kejiwaan peserta itu ya kacau. Jengkel sih, pengelapus partainya. Jengkel sih. Terus baru ini, 11.30, orang rampung-rampung. Padahal dia mungkin sudah punya janji dengan yang lain. Ya. Nah ini seperti ini, katakan. Perlu diperhatikan. Ini satu contoh, kejiwaan. Rasul tidak paksakan. Oh, sudah apa-apa, kamu belajar dulu di sini. Ditahan rasa kangenmu. Enggak, mulai. Pulang kamu. Ya. Tumpahkan kerinduanmu kepada keluargamu. Nah, nanti kalau sudah ini, monggo sore. Ya. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a al-'asya wa uqimatish shalah fabda'u bil 'asya. Nih, Rasul memerintahkan apabila sudah disiapkan makan malam dalam kondisi kamu sudah pengen makan, sudah lapar, pengen makan, makam sudah disiapkan. Kok tiba-tiba koma? Atau azan? Apa yang diperintah Rasul? Kamu makan dulu aja. Kamu makan dulu. Sebab ini nanti kalau sholat dulu, sholatnya orang beda. Kira-kira bisa khusyuk enggak? Wong sudah pengen makan, sudah dihidangkan, kok itu sholat cek asli. Enggak bisa makan. Sebab nanti kalau enggak itu ya bayangannya waktu ayam bakar. Menune. Nah. Itu kalau ditakdirkan imame mocone panjang. Tumpah jengkel dia dengan sholatnya. Ya kan? Jengkel. Maka Rasul sangat bijak sekali memperhatikan kondisi kejiwaan manusia. Sudah, kamu mulai makan dulu aja. Ya. Setelah selesai makan, sudah puas, baru kamu sholat. Jadi sholatnya juga gak tergesa-gesa, sholatnya jadi baik. Gitu loh. Nah, kecuali kalau memang apa? Makan dihidangkan, tapi kita memang belum selera makan. Gak masalah, gitu loh. Kita sholat dulu gak masalah. Tapi ini kondisinya apa? Sudah lapar, pengen makan, sudah disiapkan. Maka makan dulu. Cuman bagi sebagian orang yang yang tidak paham, itu kan akhirnya mencela. Ngosok mendahulukan makan daripada sholat. Hah? Mendahulukan hawa nafsu daripada Allah Ta'ala. Itu orang yang tidak ngerti. Itu orang yang tidak memiliki ilmunya. Sebenarnya apa artinya sholat tapi hanya jasadnya atau ruhnya kemakanan terus? Ya kan? Cuman ini jangan kemudian dijadikan kebiasaan. Nanti instruksi sama istrinya. Pokoknya kalau adzan siapkan. Ini orang yang ikut hawa nafsu berarti ya kan? Ya ini kalau pas ngepas aja gitu loh Pak. Jangan juga dijadikan ke kebiasaan. Ini kalau kebiasaan akhirnya nggak pernah sholat jamaah nanti ya kan? Nah ini monggo disikapi dengan bijak Pak. Nah. Jadi Rasulullah betul-betul memperhatikan situasi dan kondisi orang yang didakwai. Itu misalnya Rasul bilang, kamu sholat dulu. Ya berangkat, tapi kan hatinya kan enggak lapang. Hatinya berat. Ya. Kemudian, seorang dai harus apa? Memperhatikan kemampuan. Sebab Allah memberikan kemampuan itu beda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini menunjukkan apa? Manusia punya kemampuan yang beda-beda. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun. Bicaralah kamu kepada manusia dengan apa yang mereka ngerti. Jangan sampai kamu bicara kepada manusia dengan apa yang tidak bisa mereka pahami. Gitu. Sehingga akhirnya mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, maka di sini bahasa nanti perlu diperhatikan. Dan seperti kemarin saya contohkan, kita berdakwah kepada orang kampung beda dengan orang kota. Ya, kita berdakwah kepada anak-anak SD beda dengan mahasiswa. Itu. Nah, sehingga sebetulnya dibolehkan untuk kita itu mengkhususkan dakwah pada orang-orang tertentu. Kalau ada kebaikannya. Karena materinya ini materi sudah tingkat tinggi, maka bagi pemula mohon tidak ikut. Kenapa? Bisa stres. Ya lah. Karena nanti memang ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Kayak orang sekolah itu. Misalnya ada anak kelas 2 ikut kelas 6 itu gimana? Kira-kira bisa ngikutin enggak? Wah, dia bingung, stres, dia akhirnya enggak mau sekolah. Sekolahnya nyengel. Padahal itu kesalahan dia yang tidak ngikuti tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Nah, ya. Maka di sini seorang dai lagi tidak boleh menuntut dari orang yang usianya tua sebagaimana yang dia tuntut dari seorang pemuda. Ya. Tentu bukan hal yang bijak loh ketika seorang dai meminta ya atau memerintahkan kewajiban yang sama antara santri dengan bapak-bapak jamaah pengajian. Ayo besok semua menghafal satu lembar. Gimana kira-kira? Ya kalau santri ya iyalah, orang santri itu gak ada gawean kecuali belajar kok. Ya toh? Santri kan makan, tidur, belajar, makan, tidur, belajar. Kan begitu aja. Ya kalau bapak-bapak, terus urusannya akeh. Ya kan? Kerja, capek. Nanti pulang ke rumah, ngurusi anak, ya, ngurusi keluarga, ya, belum lagi urusan di masyarakat. Maka bagaimana saya harus setor berapa? Satu halaman misalnya. Ya, maka ya bisa kita apa? Santri setor dua halaman, bapak-bapak seperempat halaman. Misalnya. Ini bijak sesuai dengan kemampuannya. Ya kan? Menghafal seperti itu. Ini hal yang baik. Kecuali kalau memang bapak-bapaknya semangat. Sudah, saya bisa makan, gak apa-apa. Monggo. Ya. juga nanti tidak boleh menuntut dari seorang wanita sebagaimana yang dituntut dari seorang laki-laki. Enggak bisa. Karena kekuatan dan kemampuannya berbeda. Nah, bahkan lihat Rasul ketika memberikan rambu-rambu tentang masalah sholat berjamaah, ya, Rasul ingatkan, ayuhan nas inna minkum munafirin, wahai manusia, ada di antara kalian yang membuat lari orang. Itu apa? Kalau ngimami suwi. Hendaknya ketika orang itu mengimami, lihat di belakangmu yang makmum itu ada orang tua, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang anak kecil, ada yang punya kepentingan. Nah, gitu. Ini harus diperhatikan. Kalau kamu sholat sendiri, ya terserahlah. Kamu mau baca Al-Baqarah tuntas, ya monggo. Ditambah Al-Imran, ya boleh. Tambah An-Nisa, lebih baik. Ya, tapi kalau sholat berjamaah, ya boleh, harus perhatikan. Nah, manusia itu beda-beda. Saya punya pengalaman. Orangnya masih hidup di Surga. Jadi ada, saya kebetulan diminta untuk ngisi taklim juga di masjid itu. Masjid itu masjid baru dulu, masjid perumahan. Orangnya semangat-semangat, keturunan Arab. Dia kontrak seorang hafid untuk imam di situ. Nah, satu hari imam ini datang ke saya habis taklim. Sambil nangis, gimana tuh? Saya mau pergi aja dari sini. Tuh, ada apa? Enggak tahan. Cuma kenapa? Ini loh jamaah itu. Mosok sholat isya. Yo, saya baca Sabi Hismail di Senin. Ya. Dimarahi saya. Jangan baca Sabi Hismail kesuwen. Cuma. Sehingga seringkali ketika dia mau maju itu katanya imam, ya, as anas wa'i dipeseni sama makmu. Coba subhanallah, ya saya bilang ya sudah dituruti aja wes, karena mereka orang seperti itu baru, padahal keturunan Arab. Nanti jenengan tak bilang itu. Setelah satu minggu coba ditambah dua ayat. Ya. Sudah terbiasa tambah lagi dua ayat. Terbiasa gitu. Ini dicoba sih sambil doa untuk mereka. Alhamdulillah. Sekarang mau dikasih bacaan mau fokus. Siap. Gak ada masalah. Jamaah itu tidak ada masalah. Itu seperti itu. Ada juga, ya, teman, ustaz. Kan biasa kalau Ramadan itu ada jadwal ngimami dan ceramah di masjid-masjid itu. Wah, dia datang ke satu masjid. Udah lama beliau gak kesitu. Apa yang terjadi? Dia tarweh satu juz. Tarweh satu juz. Diingatkan, Ustaz gak apa-apa, orang-orang itu kan gak pernah sholat. Ya biar aja, sekali sholat gitu. Setelah itu kan gak ada. Akhirnya apa yang paling terjadi? Apa yang terjadi? Ya ketika itu jamaah gak bisa apa-apa, maksud tarweh bolos. Orang patut kan mengisor. Ya, tapi hari berikutnya, ketika mau taruh itu, dia nongkrong sih. Imamnya sopo sih. Lihat dulu, imamnya sopo. Gua imamnya sopo sih. Tidak, tadi masjid yang lain. Gak mau aku imam sama dia. Saudara Rasulullah, inna minkum munafirin. Ya. Harus diperhatikan kondisi orang. Ya kalau di pesantren iyalah, dapat tarwa satu juz atau di masyarakat yang memang itu sudah terbiasa pandai, nggak ada masalah. Tapi kalau di masyarakat, ini gelem sholatnya sampai gitu loh, masjid jamaahnya sampai. Nah, kalau dikasih pandang besok nggak berangkat, siapa yang salah? Biasakan dulu, biasakan dulu. Nah, ini perhatikan ya, seorang dai harus memperhatikan apa? Kejiwaan, kemampuan, situasi kondisinya, umur. Nah, coba. Maka memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut itu termasuk apa? Metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan manusia pada posisinya sehingga dakwah itu lebih sukses insya Allah. Ya. Nah, kadang-kadang ada juga kita sering ini. Jadi ketika kita dakwah di masyarakat, masyarakat umum, orang-orang kampung, itu kadang-kadang yang merusak itu teman-teman yang sudah lama taklim, dia nggak sabar dengan kondisi, sehingga kadang dia memberi pertanyaan untuk mancing ustadznya. Dia udah ngerti masalah itu, udah paham hukum masalah itu. Dia tanya itu maksudnya agar ustadz menjelaskan untuk jamaah orang kampung. Dia tidak melihat kondisi orang kampung kayak apa. Sehingga ditanyakan hal-hal yang belum waktunya. Ya kan? Sehingga ustaznya terpancing, dia lupa gitu loh. Sehingga enggak perhatian, akhirnya apa? Udah dijawab aja. Akhirnya apa? Besok enggak ada lagi mau taklim. Karena belum waktunya. Belum waktunya untuk disampaikan. Nah, kemarin itu saya katakan bahwa kadang kelemahan atau kekurangan dalam dakwah itu apa? Kita tuh ingin segera melihat hasil tanpa mau melalui apa? Proses tahapan-tahapan yang harus dijalani. Pengennya cepat, kaya mon sinetronnya lho, Pak. Setengah jam langsung udah diapik. Sing semula bajingan jadi orang soleh. Gitu lho. Setengah jam ora iso. Cobalah diri kita dulu tuh kayak apa sih? Apa ya langsung berubah? Enggak kan? Ada proses. Nah kenapa kita tidak bijak menghadapi orang-orang? Maka sering kadang saya sampaikan ke teman-teman, kalian gak usah ikut taklim dulu. Kenapa? Khawatir saya lupa kepancing dengan pertanyaan kalian bubar majelis saya. Nah kita khususkan bagi para-para pemula, orang-orang kampung saja. Aman, nanti setelah sekian lama silakan datang. Maka ini hal yang harus dipahami betul dalam kita berdakwah. Ya, selesai ya, dengan singkat ya, tentang ketentuan terkait dengan apa orang yang didakwah. Kita masuk yang ketiga, yaitu dzawabit al-muta'alliqatu bil mad'u ilaihi. Ketentuan atau pedoman terkait dengan materi dakwah. Ada tiga hal yang akan kita bahas, ya. Mudah-mudahan sampai. Yaitu ad-da'wah ilal aham wal aham. Yaitu berdakwah kepada perkara yang paling penting, yang paling utama, yaitu tauhid. Jadi dakwah itu ada skala prioritas. Sebab perintah Allah kan banyak. Nah, Mana yang paling pertama yang harus kita sampaikan? Larangan Allah itu juga banyak. Mana yang harus kita sampaikan dulu kepada umat? Ya, ini harus dipahami betul oleh seorang dai. Ya, kemarin sudah saya singgung sedikit kaitannya dengan dokter yang menghadapi pasien yang kena penyakit komplikasi. Gitu. Ya, jantungnya kena, telinganya sakit, hidungnya pilek, kemudian kulitnya kudisen. Mana yang harus disembuhkan lebih dulu? Nah, nek dokter iki ora pinter, dokternya enggak punya ilmu, mesti yang disembuhkan dulu kudisen iki. Sebab apa? Jijik. Ya toh, Pak? Jijik toh. Wah, orang nek kulitnya gitu-gitu nanang, ku dikeroyok laler pisan. Ya kan? Gitu toh, Pak. Itu dulu yang disembuhkan. Kalau dokternya tidak punya basiroh, tidak punya ilmu. Tapi kalau dokternya itu pinter, punya ilmu apa? Jantung isi, sing ditambah. Perkara kudu sering jijik ya seben, sing penting kan ure. Iya kan? Nah ketimbang kudisnya mari, mati. Iya kan? Kudisnya mari, sembuh. Tapi jantungnya berhenti, berdenyut. Apa faedahnya? Nah ini loh yang kadang harus apa hal ini banyak tidak dipahami oleh para dai. Apa dulu yang harus disampaikan? Apa dulu yang harus diajakkan? Apa yang harus dilarang pertama kali itu? Banyak tidak paham. Kemudian yang kedua nanti apa? Dakwah kepada sunnah. Mengajak kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahdzir minal bid'ah. Dan memperingatkan, menjauhkan orang dari perkara bid'ah. Kemudian pembahasan ketiga, bahwa dakwah salaf itu menyeluruh. Artinya mencakup semua perkara, termasuk apa? Memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Kita sepakat bahwa dakwah itu inti. Pokoknya yang utama adalah apa? Dakwah kepada tauhid, memperingatkan dari syirik. Tetapi bukan berarti ketika terjadi kerusakan, ketika terjadi penyimpangan di masyarakat, kita tidak memperbaikinya, tidak. Wah, kita ini sedang tauhid. Kita sedang tauhid. Kalau ada orang enggak sholat, ya biar aja dulu. Enggak sholat. Bukan seperti itu. Ada orang enggak sholat, ya diajak sholat. Gitu loh. Tetapi prioritas itu tetap di masalah tauhid dan mengajak bersunnah juga. Nanti kita akan lihat bukti-bukti. T. Ya. Insya Allah sudah jelas ya apa yang mau kita bahas ya. T. Kita masuk di poin pertama, yaitu dakwah kepada tauhid. Ini adalah materi pokok, materi utama dan pertama yang harus disampaikan oleh seorang dai kepada manusia. Nah, jadi dakwah kepada tauhid artinya apa? Yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dengan berbagai macam bentuk kesyirikannya tinggalkan. Dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Jadi seseorang ketika mengucapkan asyhadu La ilaha illallah, dia harus melaksanakan dua hal. Satu, dia harus beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, dia harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Harus. Nah, kalau hanya beribadah kepada Allah, tok, dia tidak tinggalkan peribadatan kepada Allah, ini belum muwahhid. Dia masih musyrik. Sebab musyrikin zaman dulu kan gitu. Jangan dipikir Abu Lahab dan kawan-kawan itu tidak beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Bahwa mereka kalau ditimpa musibah, ketika mereka mendapatkan kesempitan, da'allah muhlisina laudin. Ya kan? Mereka berdoa, beribadah murni hanya kepada Allah. Mereka lupa dengan lata, uzza dan manat. Ketika posisi kepepet. Tapi ketika dapat ke lapangan, dapat kelepasan apa? Ya balik lagi kepada lata, uzza dan manat. Ya kan? Mereka itu sepakat kalau beribadah kepada Allah itu tidak keberatan. Mau mereka. Yang mereka tidak mau adalah apa? Keharusan untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya, coba perhatikan tentang surat Al-Kafirun. Waktu itu kan musyrikin tawarkan, gimana setahun, oke, aku ikut kamu, wahai Muhammad, beribadah seperti kamu. Tahun berikutnya kamu ikut aku. Coba. Berarti menunjukkan apa? Musyrikin mau beribadah kepada Allah. Yang mereka tidak mau adalah apa? Meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Oh, ini memang paling berat. Sampai hari ini pun juga begitu. Banyak orang itu beribadah kepada Allah. Ya sholat, ya puasa, ya bayar zakat, bahkan haji. Tetapi kalau disuruh ninggalkan, ngalap berkah kekuburan. Ninggalkan kalau duwe gawe ngirim sajen. Yang sulit pak, ya tak? Itu yang nggak bisa teman-teman. Berarti kan kondisinya sama dengan Abu Lahab dan kawan-kawan. Maka ini yang harus diserukan pertama. Jadi dakwah tauhid merupakan poros pusat perputaran dakwah, menjadi dasar utama dakwah para nabi dan rasul. Sehingga Allah katakan, walaqad ta'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tawbun. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul yang menyatakan sembahlah Allah dan jauhilah tawbun. Juga wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, wahai Muhammad SAW, kecuali kami wahyukan kepadanya apa? La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Maka, sekali lagi, tauhid merupakan pokok yang paling dasar tegaknya dakwah para rasul semuanya. Nah, ya, maka mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari kesyirikan dengan semua bentuknya, itu merupakan inti dakwah dan prinsip dasar para rasul. Ya, di mana mereka para rasul berdakwah di atas manhaj ini dari titik tolak yang sama dan finish yang sama. Ya, meskipun apa, Pak? Lingkungan sosialnya beda. Problem masyarakatnya beda. Wilayah dan waktu hidupnya beda. Tapi semuanya memulai dari apa? Anibudullaha wastanibudullahu. Semua dimulai dari situ. Karena memang inilah dasar perbaikan. Kalau tauhidnya baik, semuanya akan baik. Maka wajib bagi setiap dai untuk memulai dari perkara ini, dari perkara tauhid. Ya, wajib bagi setiap dai untuk menggunakan berbagai metode berbagai sarana untuk memperjuangkan dakwah tauhid ini. Dengan sembunyi-sembunyi, dengan pendekatan personal, dengan sarana apapun, dengan motivasi dan ancaman, argumen, ya baik argumen akal maupun nas-nas kita pesunah, ya silahkan. Difokuskan, dikonsentrasikan dakwah kepada at-tauhid terlebih dahulu. Ya. Maka seorang dai tidak boleh menyibukkan diri dengan perkara lain sebelum akidahnya kokoh. Nah, karena apa? Tauhid merupakan dasar diterimanya amalan. Jadi tauhid itu kan ibarat pondasi, Bapak. Benar enggak? Pondasi. Adapun perkara-perkara lain itu ibarat bangunan yang dibangun di atasnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang cerdas, orang yang cerdas adalah orang yang memperhatikan dan memperkuat pondasi sebelum meninggikan bangunan. Sebab ketinggian bangunan itu sesuai dengan kadar kekuatan pondasi. Ya, yang ada yang kuliah di bangunan, Pak. Hah? Atau yang kerja di bangunan. Ya wis ora usah kerja, ora usah kuliah, pernah melihat orang bangun bangunan. Nek ora iso yang ketiga ini bukan tapi. Coba Bapak perhatikan, orang bangun rumah lantai satu dengan lantai dua itu pondasinya sama atau beda? Ya. Kalau lantai 10 sama nggak dengan yang lantai dua? Beda. Lantai 10 udah pakai pasar bumi itu, Pak. Kayak roket. Ya, you know? Kalau lantai dua cukup cakar ayam aja. Ukuran 60x60, ya tak? Tuh, kenapa? Ya ketinggian bangunannya segitu. Sebab kalau pondasinya enggak kokoh, makin ditinggikan bangunan ya cepat ambruk. Lawang akidahnya belum baik, apa diajak jihad? Ya apa ini? Akidahnya belum baik, disuruh sedekah. Ya enggak jalan. Ya kan? Coba. Tapi kalau akidahnya sudah bagus, ibarat pondasinya itu sudah kokoh, ya sudah terserah mau bangun lantai berapa monggo silahkan. Sak kuatmu sak di duit itu toh wis. Arep munggah ke seberapa. Ya kan? Lihat para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya 13 tahun di Mekah hanya menanamkan tauhid. 13 tahun. Ayat-ayat pertama turun di Mekah itu ya ayat-ayat berkenaan dengan akidah tauhid. Jadi selama 11 tahun itu enggak ada syariat lain kecuali tauhid, tauhid, tauhid. Baru tahun ke-11 ada perintah sholat setelah Isra Mi'raj. Setelah itu 2 tahun di Mekah ada perintah hijrah. Itu toh. Bandingkan dengan kondisi di Madinah. 10 tahun Rasulullah di Madinah, semua syariat Islam komplit di situ. Ya. Jadi kalau 13 tahun hanya tauhid, tapi 10 tahun di Madinah apa? Semua syariat kuat ya gitu. Maka dakwah itu ya gitu. Sehingga hasilnya apa? Yang lahir generasi sahabat yang luar biasa, yang ketika diperintah apapun sudah sami'na wa atho'na karena tauhidnya sudah bagus. Suruh hijrah, siap hijrah. Wis ora mikir nanti di Madinah makan apa, manggon nang ndi gak mikir. Ini perintah Rasul, siap jalan. meskipun mati. Padahal rumahnya di Mekah, pekerjaannya di Mekah. Mau hijrah ke Madinah itu bukan seperti orang sekarang pindahan. Bisa nyewa angkot untuk ngangkuti barang-barang, perjalanan enggak. Itu dihalangi oleh orang kafir. Ya, ada sahabat yang berangkat cuma bawa baju tok itu, Mas. Dicegat sama orang kafir, wis ngene wae, Mas. Kayak nggonku PNKB. Sing penting ampe semangkat ngono wis. Coba. Itu karena apa? Tauhidnya sudah mantap. Ya. Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Salah satu ummahatul mukminin. Sebelum nikah dengan Rasul itu, sama Rasulullah dinikahkan dengan Zaid Ibn Harith, bekas budak Rasul. Orang level belas. Zainab bangsawan, kaya, cantik. Zaid bekas budak fajir. Tapi karena akidahnya, tauhidnya sudah sempurna, sudah baik, ya, Zainab pun terima, meskipun hatinya enggak cocok. Karena perintah Rasul enggak samina wa atona. Dan dia yakin bahwa di balik ini semua akan ada kebaikan untuk dirinya. Betul, meskipun rumah tangganya kemudian problem-problem, akhirnya beliau dicerai oleh Zaid, akhirnya apa? Beliau dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang menikahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan walinya. Langsung dari atas langit ketujuh. Ini tauhid-tauhid dulu. Maka jangan tergesa-gesa kepada materi-materi lain. Konsentrasinya kepada tauhid. Porsi terbesarnya di tauhid. Sahabat ketika disuruh jihad tuh pakai mangkat, Pak. Seorang semangat nangis. Ya, di perang Tabuk itu nangis. Ya Rasulullah, tolong bawa kami. Ya Rasulullah, tidak bisa. Kita tidak ada perbekalan. Kita tidak ada kendaraan. Pulang dalam keadaan menangis. Orang sekarang, ayo jihad. Yo nangis. Nangisnya mergokan mangkat. Tidak. Gitu. Kenapa? Akidahnya belum. Maka monggo dakwah itu dimulai dari pokok tauhid. Nah, ini sekali lagi. Kan tadi Mu'adz radhiyallahu anhu ketika diutus ke Yaman juga begitu, kan? Yang pertama, kamu serukan kepada ahli kitab apa? Ajak mereka untuk bertauhid. Nah, maka dakwah yang tidak dimulai dari tauhid, dakwah yang tidak memperhatikan, tidak memberikan porsi cukup kepada tauhid, itu pasti mengalami kegagalan. Apalagi dakwah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki tauhid yang benar. Nah, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Ya. Jadi sekali lagi, apapun problem yang kita hadapi di masyarakat, persoalan sosial yang dihadapi di masyarakat, hendaknya apa? Perbaikan itu dimulai dari tauhid. Kuncinya di situ. Ya, Al-Qur'an telah banyak menceritakan dakwah para nabi dan rasul. Nabi Hud, Nuh, Saleh, Syuaib, Lut, dan yang lainnya. Problemnya beda-beda. Tetapi awal yang mereka serukan kepada kaumnya apa? Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang benar bagimu kecuali Dia. Dimulai perbaikan itu dari situ. Maka jamaah yang saya muliakan, kalau kita ingin memperbaiki masyarakat kita, mulai dari Tuhan. Meskipun mungkin nanti pintu masuknya itu ya monggo, terserah. Pintu masuk untuk menerangkan tauhid itu terserah. Mungkin ayo, kadang-kadang kan masyarakat itu kalau diajak, ayo belajar tauhid dulu, ya megah lah. Karena enggak paham tauhid itu apa. Maka, ayo kita belajar tafsir. Bukan semangat, tafsir. Penting mereka. Nah, dari pintu pelajaran tafsir ini apa? Kita bisa masukkan Turki. Ya? Bisa masukkan pelajaran Turki. Kalau belajar fikih, oh senang fikih. Nah, dari fikih ini kita bisa masuk kepada materi Turki. Maka sekali lagi, dakwah yang tidak diawali dengan Tauhid, dakwah yang tidak ada perhatian kepada Tauhid, itu pasti gagal. Apalagi dakwahnya apa? Dakwah politik. Sampai ada istilah partai dakwah. Itu apa? Ya rusak akhirnya. Lihat aja perkembangannya. Nah, karena takut dikatakan partai eksklusif, akhirnya dibuka sekarang. Pengurusnya boleh dari orang kafe. Itu dijadikan ketua DPP. Akhirnya kayak gitu. Kerusakan yang dibulkan. Maka tauhid, tauhid, tauhid. Ini yang perlu untuk kita perhatikan dalam dakwah. Nah, dan kita perlu istirahat dulu kan? 5 menit coba ya. Istirahat 5 menit. Biar seger. Kalau saya enggak capek, yang mendengar itu lebih bosan daripada yang bisa. Ya, gitu saya. Kita istirahat 5 menit, nanti kita sambung lagi. Biar fresh. Silakan minum-minum, silakan makan-makan. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Baik. Kita masuk di poin kedua, yaitu berdakwah kepada sunnah dan memperingatkan dari bid'ah. Nah, termasuk prinsip Ahlussunnah adalah mengajak kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya mengajak memerintahkan manusia untuk mengerjakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang konsekuensinya adalah apa? Meninggalkan apa-apa yang menyelisih sunnah Rasul. Sunnah adalah apa? Sunnah itu secara bahasa artinya jalan. Adapun yang dimaksudkan sunnah di sini adalah apa? Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat dalam beragama. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat dalam beragama. Sehingga baik itu mencakup masalah akidah, masalah ibadah, muamalah dan yang lainnya. Maka prinsip dakwah salaf adalah mengajak itu. Karena sunnah itu merupakan pokok persatuan, sumber kemuliaan, kekuatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, maka ketika seseorang diwajibkan berpegang dengan sunnah Rasul, maka otomatis juga diwajibkan untuk berdakwah kepada sunnah. Nah, banyak ayat yang menunjukkan kewajiban untuk berpegang dengan sunnah, diantaranya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita tidak boleh mengikuti, kita tidak boleh mencontoh kecuali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tidak ada keselamatan kecuali dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu mengikuti, mentaati Rasul, kamu akan mendapatkan petunjuk. Sedangkan kita kan senantiasa ingin mendapat petunjuk. Kita sering berdoa, ihdinash shiratal mustaqim. Ya kan? Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Kita hanya bisa mendapatkan petunjuk tersebut dengan mentaati Rasul. Karena shiratal mustaqim itu adalah Islam. Dan yang ditunjukkan, diajarkan oleh Rasul, itulah siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh, engkau wahai Rasul, betul-betul menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Maka merupakan kewajiban untuk kita apa? Mengajak manusia mengikuti jalan Rasul. Karena berarti mengikuti Islam itu sendiri. Kita harus memperingatkan manusia dari perkara-perkara yang menyelisih jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan ketika terjadi perselisihan, perpecahan, maka Rasulullah nasihatkan untuk kita berpegang dengan sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, wa may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alayya bin nawajid. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Barang siapa yang hidup di antara kalian, dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku, juga sunnah Khulafaur Rasyidun sepeninggalku. Gigit sunnah itu dengan geraham. Ya, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena semua perkara yang baru dalam agama, ya, maka itu adalah bid'ah dan bid'ah adalah kesesatan. Ya. Nah, nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan, idza amartukum bi syai' fa'tu minhu ma tata'tum wa idza nahaitukum an syai' fad'u. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Apa yang aku larang dari kalian, tinggalkan. Nah, maka di sini ada perintah untuk berpegang dengan sunnah, larangan dari hal-hal yang menyelisih. Dan kata Umar bin Abdullah itu ada ucapan yang sangat indah. As-sunnatu inna masannaha man alima ma ja'a bi khilafiha min az-zalali. Sunnah itu adalah perkara yang ditetapkan oleh orang yang tahu bahwa yang menyelisih sunnah adalah kesesatan. Jadi hal yang menjadi sunnah adalah kesesatan. Maka, ya, manhaj salaf di dalam ilmu dan amal serta dakwah berpegang dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. mengikuti jalan beliau, mengajak manusia kepadanya, memperingatkan manusia agar menjauhi orang-orang yang menyelisihinya. Nah, maka kalau umat ini sudah keluar dari perkara ini, itu perkara sunnah, para dai telah menyia-nyiakan dakwah kepada sunnah, maka akan lemah urusan umat ini. Umat ini akan goncang, persatuan akan hilang, sehingga mereka terjerumus dalam kebid'ahan yang membinasakan, sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Karena nanti orang akan sesat, Pak. Kalau tidak ada yang mengajak kepada sunnah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Kaifa antum idza labisatkumul fitnah?" Bagaimana keadaan kalian kalau kehidupan kalian itu diliputi dengan bid'ah-bid'ah? Ya. Yarbu biyas sabih wa yahrumu biyal kadir. Di mana anak-anak kecil itu dibesarkan dalam keadaan bid'ah-bid'ah itu. Orang-orang dewasa menjadi tua juga dalam kondisi seperti itu. Hatta ittakhadhan nas sunnatan. Jadi karena masyarakat itu yang kecil, yang gede semuanya itu hidup ya dalam bid'ah-bid'ah, maka akhirnya Pak, mereka menjadikan bid'ah itu sebagai sunnah. Sebetulnya bid'ah, tapi itu justru dikatakan sebagai agama, gitu loh. Ya seperti masyarakat kita sekarang ini kan gitu. Karena memang sudah lama ya, misalnya bid'ah-bid'ah itu ada di masyarakat, sehingga itu yang diyakini sebagai agama. Agama itu ya itu, gitu loh. Padahal hakikatnya itu bid'ah bukan agama. Hatta idza ghayyartaha, sampai kalau kamu mau merubahnya, maka mereka mengatakan ghayyirat sunnah. Kalau kamu ingin merubah bid'ah itu, justru kamu dikatakan, ah ini telah merubah sunnah. Ini orang merubah agama. Ini mendatangkan agama baru. Yati dengan kelompok pengajian itu. Dia membawa agama baru. Ya kan? Maka, kapan itu terjadi kata murid-murid beliau kepada Ibnu Mas'ud, kapan terjadi? Ya, ketika sudah banyak qurra, sedikit fuqaha. Banyak orang yang membaca, tetapi tidak punya pemahaman. Sedikit orang yang alim, sedikit orang yang ngerti. Banyak tukang-tukang khutbah, tapi tidak punya ilmu. Kejadian itu seperti sekarang. Artis-artis jadi mubalig. Iya kan? Ya, selebriti jadi mubalig. Ya, misalnya. Ini yang terjadi. Maka, ya tadi, kalau kita tidak menyerukan kepada sunnah, tidak memperingatkan dari bid'ah, ya akhirnya masyarakat itu terus akan hidup di dalam apa? Kebid'ahan sampai mati. Gak kenal sunnah lagi juga. Akhirnya ini masyarakat bid'ah, ya kan? Kenapa? Maka dakwah salaf di samping mengajak kepada tauhid, juga mengajak untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang disebut dengan huroba. Orang-orang yang mengajak kepada sunnah, yang memperingatkan dari bid'ah, ini yang disebut sebagai huroba dalam hadis Rasulullah SAW. Baca al-Islam ghariban, wa sayaudu ghariban kama baca, fatuba lil huroba. Islam itu datang dengan asing, dan akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa orang yang asing itu? An-nuzza'u minal mabaid. Riwayat pertama. Itu orang-orang yang tersingkir dari masyarakat karena berpegang dengan sunnah. Asing di masyarakat itu. Wong aneh. Karena apa? Tidak mengikuti umumnya masyarakat yang sudah tadi. Kondisinya di dalam bid'ah. Alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Orang-orang yang tetap baik ketika rusaknya manusia. Ketika manusia jatuh dalam bid'ah-bid'ah, dia tetap eksis, kokoh di atas sunnah. Penafsiran yang ketiga, alladzina yasluhuna min sunnati, ya. Alladzina yasluhuna ma fasada an-nas min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah-sunnah. Lebih hebat lagi berarti. Orang-orang yang pertama tadi kokoh di atas sunnah. Yang berikutnya itu orang-orang yang memperbaiki sunnah yang telah dirusak oleh manusia. Berarti orang yang berdakwah, mengajak kepada sunnah. Menggerakkan. Sehingga Rasul SAW, inna min waraikum ayyamus sabr. Di belakang kalian, setelah kalian wahai sahabat, akan datang hari-hari yang mengharuskan orang untuk sabar. Al-mutamassik bisunnati hina ini, orang-orang yang berpegang dengan sunnahku pada saat itu, kalqabi di alal jabal, seperti orang yang memegang bara api. Ya. Jadi orang yang berpegang dengan sunnahku pada saat itu seperti orang yang memegang bara api. Lah bagaimana dengan orang yang mendakwahkan kepada sunnah? Ah, bukan sekedar memegang bara api, ya, dibakar api. Ya, maka keutamanya itu. Maka orang yang berpegang dengan sunnahku, sebagaimana kalian hari ini berpegang dengan sunnah kata Rasul, mendapatkan pahala 50 kali lipat dari pahala kalian bagi para sahabat. Maka monggo nanti ya, ini nampaknya enggak sampai ya pembahasan yang keempat itu, ya, perbedaan dakwah di awal Islam dan di zaman akhir ini, nanti kaitan dengan itu lebih sulit Pak dakwah Islam, lebih banyak kerusakan. Lebih banyak apa? Bid'ah dan seterusnya. Maka ayo, kita semangat. Kita saling tolong-menolong di atas sunnah dan tauhid. Seperti ini. Apa yang bisa kita kerjakan dari dakwah ini? Ya, maka janganlah prinsip dakwah kita itu sekedar persatuan, persatuan. Ya. Ya kalau persatuannya tong sampah ya untuk apa, Pak? Ngerti? Persatuan tong sampah. Di tong sampah itu jadi satu. Ada nasi basi, ada sayur basi, ada sampah plastik, ada sampah macam-macam, tapi elek kabeh. Bosok kabeh. Mulumpuk dari siji di tong sampah. Dakwah bukan itu. Persatuan yang kita inginkan ya persatuan di atas sunnah. Sebagaimana Rasul, para Rasul berhasil mempersatukan umat di atas tauhid dan sunnah. Nah, jangan sampai oh ya kita bersatu dengan kelompok fulan, padahal kelompok fulan ini kelompok sesat. Ada pemikiran-pemikiran menyimpang. Jangan. Rusak. Itu kan yang penting podo-podo muslimnya toh, Pak. Nah, muslimnya-muslim menyimpang. Untuk apa? Nanti kita ketularan. Ingat ya, hati kita tuh sangat lemah. Sedangkan kesesatan itu nyambil. Ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, iya tuh bahasa berat. Hati-hati kamu dari orang-orang rasionalis. Karena mereka adalah orang-orang yang suka membantah sunnah. Orang-orang rasionalis. Ya, itu suka membantah sunnah. Ya. Menolak sunnah karena apa? Tidak masuk akal. Aku tidak percaya dengan hadis salaf. Lagi lagi bukan. Hadis salaf berarti ya. Kita tuh katakan kalau tidak waktu juga di inaya hadis. Kalau ada lalat masuk ke tempat minum kalian, celupkan terus buat minum. Aku tidak percaya. Kenapa? Oh, itu bertentangan dengan ilmu kesehatan. Wong lalat itu jelek malah naik kecemplung suruh nyelup BKP terus suruh minum. Gimana ini? Kan banyak nanti kritikan-kritikan penolakan terhadap sunnah itu banyak, maka terjadi. Kemudian yang terakhir, itu apa? Kelengkapan atau keutuhan manhaj salaf dalam memperbaiki penyimpangan yang muncul di masyarakat. Ya, simpel saja. Jadi dakwah salaf adalah dakwah yang menyeluruh. Mencakup berbagai topik dan permasalahan. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang. Bahwa dakwah salaf itu apa? Sempit. Terbatas. Bicara tentang tauhid, syirik, kuburan, patung, wis. Tidak seperti itu. Sampai ada orang mengatakan, Salafin itu anti jihad. Ya, Salafin itu tidak memiliki rasa loyalitas kepada muslim yang lain. Pertama dituduhkan kepada negara Saudi yang menjadi pelopor dakwah tauhid ini. Dikatakan tidak apa, tidak punya simpati dan perasaan terhadap penderitaan kaum muslimin. Ternyata karena keikhlasan kan tidak perlu popularitas. Saudi itu telah menolong, menampung pengungsi. Mana Suriah itu sekian juta. Tidak ngomong-ngomong, tidak perlu dimuat di media massa. Beda dengan orang Eropa. Nulungi wong sewu, dimuat dan ketimpi. Saudi sudah mengeluarkan sekian miliar untuk menampung. Kehidupan yang layak, bukan layaknya pengungsi. Normalnya orang itu. Jangan dipikir Saudi tidak peduli dengan Palestina. Ya kan? Maka dakwah salam itu menyeluruh. Ya, maka persoalan dakwah itu tidak tergantung pada hawa nafsu. Tidak tergantung pada pemikiran seorang tokoh. Ya, dakwah itu apa? Dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasul. Ya, maka ketika seorang dai itu berjalan secara bertahap, maka itu sudah benar. Oh, kita dakwah dulu tauhid. Kita ngajak sunnah. Terus nanti baru masalah-masalah. Itu sudah benar. Kalau wah, kok enggak diajak, ya memang belum sampai ke sana, gitu loh. Tahapannya belum sampai ke kesana, tapi bukan berarti kita anti jihad. Dan jihad kan kita akan jihad yang benar, tidak sebagaimana jihadnya orang-orang khawarij yang ngawur seperti itu. Maka apa yang kita katakan dakwah salaf itu dilakukan secara bertahap, bukan berarti kalau ada penyimpangan kita biarkan tidak. Ya, memang prioritas utama dakwah salaf adalah masalah tauhid. Tapi bukan berarti ketika ada penyimpangan, kemungkaran dibiarkan tidak. Perhatikan dakwah para nabi dan rasul. Semuanya mengawali dengan dakwah tauhid. Tapi ketika pada kaum Syu'aib ada penyimpangan dalam muamalah, kecurangan dalam timbangan dan takaran, apakah Syu'aib alaihissalam diam saja? Ditegur apa? Lut alaihissalam ketika kaumnya melakukan penyimpangan, apakah kemudian, wah kita kan orientasinya tauhid, prioritas utamanya tauhid, kemudian membiarkan penyimpangan itu? Tidak, tetap diatasi. Gitu loh. Jadi dakwah salat itu seperti ini. Tetapi bukan berarti nanti apa? Sibuk dengan perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan tadi, kemudian melalaikan dari pokok dakwah, yaitu apa? At-tauhid. Jadi kan ada gambaran ya, bahwa apa namanya, dakwah tauhid, dakwah salaf itu lengkap, mencakup semua persoalan. Cuma prioritasnya ada pada tauhid dan sunnah. Dilakukan secara bertahap. Apakah Mu'adz bin Jabal yang keliru ketika sahadat dulu? Kok gak ngajak? Nah, nanti setelah sahadatnya mau diperintahkan untuk apa? Sholat, ya kan? Sholat mau, baru apa? Zakat, kan begitu. Tidak langsung di sampaikan aja tahapan-tahapannya. Ya, maka seorang da'i tidaknya bisa memperhatikan apa yang menjadi sebab manusia itu terjatuh dalam penyimpangan. Sebabnya apa? Kemudian dicari solusinya. Dicari solusinya. Ya. Jadi dakwah tauhid bukan berarti apa? Tidak mengajak kepada hal-hal yang menjadi tuntutan dari tauhid. Dakwah tauhid bukan berarti tidak mengajak kepada sholat, tidak berarti tidak mengajak kepada apa? Zakat, tidak. Ya. Tetapi pokoknya adalah tauhid, kemudian apa? Secara bertahap yang mengajak kepada apa yang dikonsekuensi dari tauhid, bahkan kalau terjadi penyimpangan segera di atas. Nah, tapi karena waktu alaikum, ya kita cukupkan sampai di sini. Ya, dan insya Allah nanti di lain kesempatan kita sambung kembali. Jadi masih ada poin keempat, yaitu berkaitan dengan waktu dan tempat dalam dakwah ini juga diperhatikan ya seorang da'i. Ya, dakwah di awal Islam beda dengan di akhir zaman. Dakwah ketika kita punya pemerintah muslim beda dengan ketika apa? Tidak punya pemerintah muslim. Dakwah di satu daerah berbeda dengan dakwah di daerah lain. Seperti kemarin saya contohkan, kita dakwah di Solo beda dengan dakwah di Semarang. Dakwah di daerah yang kita mayoritas muslimin tentu beda dengan dakwah yang di mana muslim minoritas. Nah, itu juga ini hal yang diperhatikan oleh seorang dai. Jadi tidak sama. Nah, terus nanti permasalahan kita kedua itu apa? Tentang sarana dan metode dalam berdakwah, ini penting juga. Jadi setelah kita mengetahui, oh, orang yang saya dakwahi seperti ini, yang harus saya dakwahkan adalah ini. Sekarang caranya berdakwah bagaimana? Itu nanti di bab kedua. Nanti lain kali. Nah, kita agendakan. Nah, ini perkaranya perkara penting. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dari materi ini, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi apa? Pembuka pemikiran kita. Oh, ternyata dakwah itu sebenarnya indah. Kalau kita ngerti rambu-rambu. Ya, dakwah itu tidak didasari dengan kebodohan dan kenamuran. Tapi ada ilmunya. Sehingga kita sukses sebagai seorang dai. Baik. Subhanaka wa hamdik. Jazakallahu khairan lana tasbihuka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.